Mitra Bisnis, Indopost menulis, Indonesia semestinya meniru Singapura yang sejak lepas dari Malaysia tahun 65, 10 tahun pertama melakukan reformasi hukum dulu. Kedua baru ekonomi, ketiga industri, dan sekarang finance. 40 tahun Singapura berkembang, tapi diawali dengan reformasi hukum dulu. Kalau di Indonesia justru terbalik. Ekonomi didahulukan, sehingga sekarang hukum pun diekonomikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda soal ini? Jadi gini, orang harus melihat dulu bahwa ekonomi hanya bisa dibangun atas kejelasan aturan. Kemudian atas tegaknya aturan tersebut secara pasti. Aturan boleh jelek, tapi orang bisa memperhitungkan kepastian tegaknya dan adilnya penegakan hukum. Kita dari dulu masa Orde Baru, kita anggap masa pembangunan Indonesia itu masa Orde Baru ya. Kita nggak bicara Orde Lama. Yang dikedepankan pembangunan politik dan keamanan politik dan ekonomi. Hukum tidak pernah tersentuh dengan baik. Baik aturan perundang-undangannya maupun penegakan hukumnya. Mungkin kalau kita bandingkan negara-negara Asia ya, negara yang paling rendah indeks biaya penanganan perkara, indeks penggajian penegak itu Indonesia. Jadi, dari dulu kita memang menciptakan aparat-aparat penegak hukum untuk korup agar bisa eksis, agar bisa tak bertahan. Coba kamu bayangkan, reserse, polisi, jaksa hidup di Jakarta dengan gaji sebulan. Kalau ngomong normal, jangankan beli sepeda motor, sepeda aja nggak bakal kebeli. Padahal di tangan mereka kita berikan kekuasaan yang luar biasa untuk menentukan nasib orang. Untuk menangkap orang, menahan orang, memproses orang. Tapi mereka nggak cukup makan. Bahkan kita kasih pistol di tangan mereka. Dengan kondisi nggak cukup makan. Masih bagus mereka tidak menjadi tukang todong dan perampok di jalan-jalan. Itu satu kesalahan fatal. Akibatnya di Indonesia ini penegakan hukum tidak jelas. Investor asing mau ke Indonesia, selalu orang mengatakan, gimana kamu mau invest di Indonesia? Tidak ada kepastian hukumnya. Dan ketika hukumnya sudah jelas pun, tidak ada kebenaran di dalam penegakan hukumnya. Jadi, orang di luar negeri sekarang berbicara invest di Indonesia ataupun mau berperkara suatu perkara di Indonesia sudah terbiasa mendengar coffee money, uang kopi, uang di bawah meja itu sudah terbiasa. Sehingga cost untuk satu produk mereka sudah memasukkan sekian persen high risk-nya. Seharusnya cukup Rp1.000 dengan ada ketidakpastian hukum mereka harus memperhitungkan Rp1.500, karena 500 itu yang ketidakpastian itu kemungkinan hilang. Jadi, Anda lihat di negara-negara yang penegakan hukumnya bagus, pasti dia maju perekonomiannya. Sesuatu yang salah itu dianggap normal, sesuatu yang normal justru dianggap salah. Itu aneh, ya. Kemudian dan kamu lihat apa sih kelebihan Singapura dibandingkan Indonesia? Indonesia apa kekurangannya? Iklimnya terbaik di dunia. Cuacanya luar biasa indah kita. Kekayaan alam, nggak ada negara lain yang lebih kaya dari Indonesia. Apa yang tidak dimiliki oleh Indonesia? SDM-nya, sumber daya manusia. Wah, luar biasa kita di Indonesia. Tapi kenapa kita paling berantakan? Malaysia, apa sih kelebihan Malaysia dengan kita? Indonesia segala hal lebih. Tapi produk apa yang kita unggulkan di sini? Nggak ada sekarang. Karena salah kelola. Kesalahan fatalnya adalah tidak beresnya penegakan hukum. Saya selalu mengatakan, kalau Indonesia ini ingin maju, perbaiki sistem penegakan hukum. Sekarang, sistem sudah bermasalah, kemudian dihadapkan pada ruang dan peluang untuk korup. Ketika ruang dan peluang untuk korup terbuka, itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Tidak korup, akhirnya jadi sakit dia. Perbaiki penegakan hukum. Ketika penegakan hukum, rakyat sendiri sudah percaya dengan hukum Indonesia, pasti jelas, adil, maka pihak asing akan datang berduyun-duyun ini akan menjadi negeri yang adil makmur. Demikian pakar hukum Nasrullah. Saya Wendy Lim.